Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Biiznillah malam ini kita akan menyelesaikan langkah yang harus ditempuh oleh seorang hamba untuk memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu dan syahwat yang menyesatkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang pertama adalah benar-benar mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Hamba yang mengagungkan Allah sebenar-benarnya, maka dia akan takut berbuat maksiat. Dia sadar Allah mendengar dan Allah melihat. Yang kedua, selalu menjaga kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti dia cinta kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan melanggar larangannya. Dia pasti akan melaksanakan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta akan mengikuti apapun yang diminta oleh yang ia cintai. Yang ketiga, dia selalu sadar bahwa nikmat dan kebaikan yang Allah berikan itu sudah tidak terhingga saking banyaknya. Maka tidak pantas membalas kebaikan itu dengan keburukan. Yang keempat, dia selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menghukumnya. Allah marah, Allah murka. Bila dia ingat yang demikian, tidak akan berani dia berbuat dosa. Yang kelima, dia mengerti betul berbuat dosa itu sama artinya membuang kesempatan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, dia harus menyadari bahwa memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, syahwat adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Memenangkan pertempuran, mengalahkan musuh manusia saja itu sudah membuat bahagia, apalagi yang dikalahkannya adalah syahwat. Yang ketujuh, dia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganti yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang dilarang, pasti Allah ganti dengan yang sangat baik. Yang kedelapan, dia selalu mengerti bahwa Allah Azza wa Jal membersamainya. Dan kebersamaan Allah Azza wa Jal itu nilainya sangat tinggi. Betapa senang dan bahagia seorang hamba ketika selalu dibersamai Allah Azza wa Jal dengan ditolong, dibantu, dimudahkan, dijauhkan dari hal yang buruk, diselamatkan dari musibah. Yang kesembilan, dia selalu takut apabila datang ajal tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Yang kesepuluh, dia mengerti betul bahwa musibah itu hakikatnya bukan musibah fisik. Musibah yang terbesar adalah ketika terjatuh dalam dosa. Sementara afiah, sehat dan sejahtera ketika hamba bisa melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang kedua belas, dia lawan itu musuh dengan bertahap. Qalilan qalilan, sedikit demi sedikit. Alat tadrij, Tapi jangan berhenti, terus dikit, dikit, dikit, sampai benar-benar bisa menjadi pemenang. Biiznillah. Yang ke-12, malam ini Pak Surya. Malam ini yang ke-12. Betul. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Langkah ke-12. Agar bisa memenangkan pertempuran melawan syahwat. Kaful batil an hadithin nafsi. Benar-benar menahan diri. Diikat dan dikekang. Jangan dilepas apalagi diliarkan. Mengikuti bisikan-bisikan di hati. Bisikan itu pasti akan selalu ada. Bahkan sekalipun tidak direncanakan dan tidak dimaukan, dia datang menggoda. Wa idza marrat bihil khawatiru, apabila hal itu terjadi, bisikan-bisikan itu datang, nafaha, segera dia tepis. Wala yu'wiha, jangan kemudian dikasih peluang. Wa yusakinuha, apalagi dikasih tempat di hati. Fa innaha tasiru muna, karena bisikan-bisikan di hati itu bila dibiarkan akan menjadi sebuah keinginan. Tadi pertamanya bisikan, kalau enggak langsung ditepis, dia akhirnya ibarat benih, dia tumbuh-tumbuh mengakar. Wahiyar usu amwalil mafalis, padahal yang namanya angan-angan dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang terlarang, justru itulah sebab utama seseorang itu mengalami kerugian dan kebangkrutan. Rugi dia, bangkrut dia. Apa yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun, yang dia upayakan, dia usahakan dengan susah payah, hancur seketika. Cintanya kepada seorang wanita secara syar'i sudah benar jalannya. Dia perjuangkan itu sejak muda, udah punya keinginan istrinya akan demikian dan demikian, yang saleha, yang cantik, yang baik, yang kaya. Terwujud, padahal melalui perjuangan yang luar biasa. Berjalan, keluarganya itu, rumah tangganya bagus, punya anak, dan seterusnya. Maka, ini kan perjuangan yang sudah bertahun-tahun ini. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun hancur dalam satu hari. Karena mengikuti angan-angan yang sesaat itu. Langkah ke-12 kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah, pokoknya kalau ada bisikan-bisikan di hati seperti itu, tepis. Enggak. Jangan kemudian diterima, akhirnya diikuti, terbawa. Arusnya itu deras. Alirannya itu keras. Kalau coba-coba, iya kalau bisa narik. Kalau ke bawah jatuh, habis. Qala rahimallahu atsalitsa asyar, yang ke-13. Qat'ul ala'iki wal asbabi allati tad'uhu ila muwafaqatil hawa. Memutus semua ikatan. Menghentikan semua sarana yang akan mengundang dan menarik dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi masing-masing kita harus mempelajari titik terlemah dari dirinya itu apa dan di mana. Pintu masuk dan sebab dia melakukan kemaksiatan itu apa? Pasti dan harus tahu. Orang jujur gak mungkin, wah saya gak tahu, gak mungkin. Cari itu, apa? Oh ini, putus. Kalau bahasa kita ya putus hubungan lah. Putus hubungan itu ya putus dengan yang sebenar-benarnya, bukan putus talinya diputus tapi bikin tali yang lain. Putus tapi ternyata masih menyimpan. Iya kayak gini yang CLBK ini. Oke, Mas Bayu, angel Mas Bayu. Putus itu. Pengennya putus tapi ternyata kadang-kadang masih buka. Lihat profilnya kalau zaman sekarang kan. Iya kalau profilnya statusnya gambarnya nol, gambarnya kosong ya kan. Atau cuma warna hitam, warna merah. Cuma warna doang. Tapi kalau profilnya gambarnya dia sambil tersenyum, ya kan Pak Kerno gini. Ya, sangel. Gak cukup lihat itu. Buka Facebooknya, buka IG-nya, story-nya kalau zaman sekarang ya. Ya, letupan-letupan yang dulu pernah ada kembali meletup. Yang sudah tertutup muncul kembali. Colek, jempol, emojian apa? Emotion. Ya. Udah pura-pura salah pencet. Ya. Itu semua. Kata Ibnul Qayyim putus itu, putus. Kalau masih juga enggak bisa, berarti harus ada keputusan yang ekstrim. Berhenti dari menggunakan aplikasi-aplikasi medsos. Untuk bisnisnya piye? Milih mana? Milih mana? Akan hancur karena sebab ini? Atau cari selamat walaupun berdampak pada usaha dan bisnis? Memangnya kalau enggak pakai WA miskin? Kan itu. Memangnya kalau enggak ada handphone enggak bisa kaya? Lah zaman biyen lho ora ono handphone. Zaman dulu orang kaya sudah ada atau belum? Ustaz Kemal. Dulu sebelum ada handphone sudah ada orang kaya? Ada, tuan tanah di mana-mana, blandong kayu, sing duwe sawah, iya kan? Pengusaha ini dari dulu itu sudah ada orang-orang kaya. Belum ada yang namanya handphone, belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya internet. Belum ada. Milih mana sekarang? Ini kalau dipertahankan, wah ayo sudah. Pasti kalah melawan syahwat. Ini 20 langkah ini gak bisa ditolel, gak bisa ditawar kok. Ibaratnya kalau 20 langkah ini gak ditempuh, ya gak akan sampai finish. 19 dilakoni sing siji ora ya percuma, ora bakalan sampai. Begitu. Ini Ibnul Qayyim yang mengatakan, walaisal muradu an la yakuna lahu hawa. Bukan berarti kemudian orang itu enggak boleh punya hawa nafsu atau enggak mungkin bisa hidup tanpa hawa nafsu. Ada, pasti punya. Balil muradu, tetapi yang dimaksud di sini an yasrifa hawahu ila ma yanfa'uhu. Dia arahkan itu, dia salurkan kepada yang bermanfaat. Wa yasta'miluhu fi tanfidhi muradir rabbi ta'ala. Dan dia manfaatkan untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah Azza wa Jal. Fa inna dhalika yadfa'u anhu syarra isti'malihi fi ma'asih. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah dia mensalahgunakan apa yang Allah berikan untuknya dengan berbuat maksiat. Macam-macam lah. Kalau memang sudah merasa nek pas lagi nyekel duit, kuwi ora iso mengendalikan diri, mending ora duwe duit. Coba sing guyu ayo. Tapi beneran loh, ada orang-orang yang kalau udah pegang duit itu malah lupa diri dia. Yo, keinginannya banyak, kemauannya okeh, ora mandek-mandek. Nyekel duit okeh gini. Dan disitulah titik lemahnya dia. Imannya gampang ditembus. Kalau sudah tahu seperti itu, mending aku randu apa-apa. Sudah seperti itu. Dia ngerti. Kalau udah kumpul sama teman-teman yang lama, kebawa. Acara reunian. Nanti acara makan-makan. Minggu depannya lagi ajakan touring. Iya kan? Berikut lagi ajakan family gathering. Ngerti orang family gathering? Paham enggak? Oh, Mas Ani paham loh. memiliki drink acara keluarga bersama. Iya, anak istri dibawa. Iya. Tapi kan akhirnya lirik-lirikan. Iya kan? Iya, awalnya seperti itu. Terbawa suasana. Kita enggak bisa bawa, kita yang dibawa. Ya sudah, kita harus tahu titik lemahnya kita di mana. Ya, itulah apa tantangan-tantangan yang mesti dihadapi, karena 20 langkah ini yang disebutkan Ibnu Qayyim itu kan bukan asal ngelangkah 1, 2, 3, 4, 5 sampai langkah ke-20 terus berhasil menang sukses. Oh enggak toh. Tiap langkah itu juga ada tantangannya. Qala rahimallahu ar-rabi'a asyar, yang ke-14. Sarful fikri ila ajaibi ayatillah. Kita bagaimana memfokuskan pikiran, merenungi dan mentadaburi keajaiban-keajaiban ayat-ayat Allah. Allati nadaba ibadahu ila tafakkuri fiha, yang itu mestinya mengajak kita untuk memikirkan betapa agungnya Allah Azza wa Jal. Wa hiya ayatuhul matluwatu wa ayatuhul majluwatu. Ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat-ayat yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ayat-ayat yang terlihat, yaitu makhluknya. Langit, bumi, matahari, bulan, air, gunung, sungai. Lihat diri sendiri juga, lihat hewan dan binatang, lihat tumbuhan. Kemudian memikirkan betapa agungnya Allah Azza wa Jal. Ya kan? Lihat apa burung. Warna bulunya itu loh. Lengcet piye kalau mau dibilang cet. Iya. Warnanya itu sangat sempurna sekali. Burung lovebird misalkan. Itu gimana itu? Cara mengatur apa pengaturan sistem di tubuh burung lovebird itu sampai warnanya seperti itu bagaimana gitu. Telur burung dari seperti apa kemudian netes keras gitu. Kok iso pecah sama anak burung yang masih sangat lemah itu? Dia makan dari apa coba? Telur burung netes tek. Ini kan dia berkembang di dalam cangkangnya ini. Ini berkembangnya dari mana coba? Wong kulit tertutup kulit telur loh. Dia makan minum berkembangnya dari apa coba? Itu Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Miftah dari Sa'adah dalam kitab Syifaul Alil. Ya kan? Itu menceritakan tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa? Lebah, semut, burung. Ya. Itu diceritakan Ibnu Qayyim rahimallahu taala dari pakarnya. Jadi enggak usah bingung nek berbicara tentang itu nanti referensinya dari mana yo. Ya, para ulama kita udah berbicara. Qala al-khamisa asyar, yang ke-15. Artinya kalau kita sudah menyaksikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, kita kan pasti akan mikir, "Wah, berarti kita ini enggak patut sombong lah kita ini. Enggak bisa apa-apa." Iya. Wong suruh katakan ngecat atau ngelukis saja dengan bahan yang sama, warna yang sama, hasilnya bisa beda. Iya. Ini burung. Iya. Di berbagai belahan dunia ya warnanya seperti itu semua. Suaranya juga sama untuk tiap-tiap jenisnya. Al-khamisa asyar, yang ke-15, at-tafakkuru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa qurbin qidaiha. Selalu merenungkan tentang dunia ini. Cepat sekali hilang dan sebentar lagi akan musnah. Iya. Tanda-tanda kiamat sudah semakin banyak. Itu artinya bertambah dekat. Coba dipikir, oh iya ya, sebentar lagi kita hidup di dunia. Dan dunia ini juga tersisa waktu yang sangat sedikit, akan musnah dan hancur. As-sadisa asyar, yang ke-16, ta'arruduhu ila manil kulubu baina isbi'aihi wa azimmatul umuru biyadaihi wa intihau kulli syai'in ilaihi alad dawam. Langkah yang ke-16 itu adalah selalu berdoa. Alat dawam itu terus menerus, jangan putus, terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang hati manusia ada di antara dua jemarinya. Semua keputusan dan ketetapan di dunia ini ada di tangannya. Dan segala sesuatu akan berpulang dan berakhir kepadanya. Fala'allahu an yusadifa awqatan nafahat. Karena kalau dia sering berdoa, kemungkinan tepat waktu mustajab itu jauh lebih besar. Sekarang si A dan si B, si A dalam 24 jam doanya cuma satu kali, si B dalam 24 jam doanya sampai 100 kali. Berarti kemungkinannya mana yang lebih besar untuk doanya dikabulkan? B. Karena dia 100 kali berdoa, 100 kali dia berusaha. Kalau yang A cuma satu kali, dia ngetuk pintu cetak, trak. Yang punya rumah, wah suara apa? Kok gak ada kelanjutannya? Ya. Tapi yang B, Pak, Pak, tolong, tolong. Kira-kira yang punya rumah, bukakan pintu apa enggak kira-kira? Kira-kira, beripun Pak Budi. Mas Wanto, Mas Wanto langsung untung go. Oh, bos, iso tak bantu apa iki? Ya itu. Handphone, kira-kira aja parang. Mas Wanto ya. Beripun, beripun, nyalur tulung Mas. Aku nyalur tulung Mas. Tapi kalau coba, Pak, setelah itu nunggu depan pintu rumah. Yang punya rumah, kata ono sing ngetok mau yo. Ngetok pintu kayaknya ya. Pernah aneh, ho-ho. Sik, direngok ke. Orang-orang. Nah, cuma sekali ngetuknya. Itu yang disebut dengan ucapan para salaf. Ya, ya. Banyak-banyaklah berdoa. Karena pintu yang sering diketuk, yusyaku an yustajab. Itu sangat dekat waktunya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang ke-16 ini banyak-banyak doa. Yang ke-17 as-sabi'a asyara an ya'lamal 'abdu bi anna fihi jazibaini mutadaddaini. Dia harus sadar bahwa setiap langkah hidupnya itu dia selalu dihadapkan dengan dua kekuatan yang bertentangan, masing-masing saling menarik untuk mengalahkan, untuk menguasai dirinya. Wa mihnatuhu bainal jazibain, sehingga ujian sesungguhnya adalah bagaimana dia memilih. Jazibun yajzibuhu ila rafiqil a'la min a'la illiyin, dia ikuti tarikan dan ajakan untuk ke tempat yang tertinggi di a'la illiyin, yaitu surga. Wa jazibin yajzibuhu ila asfali safilin, atau akhirnya dia pasrah, terbawa, dijatuhkan sampai yang paling bawah, asfali safilin, yaitu neraka. Jadi setiap langkah itu ini narik untuk ke surga, yang ini ngajak ke neraka. Milih yang mana? Fakullaman inqada ma'al jazibil a'la sa'ida darajatan hatta yantahiya ila haythu yaliku bihi minal mahallil a'la. Kalau akhirnya dia ikut kepada yang menariknya pada kebaikan, dia akan naik satu derajat demi derajat. Kan naik tangga tuh, naik. Dia ngikut sama yang narik ke atas. Sampai di tempat yang memang tepat untuk dia, tempat yang tertinggi. Wa kullaman qada ilal janibil asfal nazala darajatan. Tapi kalau dia ngikut yang ngajak ke bawah, ya berarti dia turun tangga. Hatta yantahiya ila maudhihi min sijjin, sampai yang paling bawah, yaitu neraka sijjin. Wama adrakama sijjin, wama adrakama illiyun. Al-thamina asyar, yang ke-18. An ya'lamal abdu anna tafrighal mahalli syartun linuzuli ghaithir rahmati. Seorang hamba harus sadar betul bahwa untuk bisa menampung hujan rahmat, dia harus mempersiapkan lahan. Wa tanqiyatuhu minad daghli syartun likamaliz zar'i. Lahan itu dibersihkan dulu supaya apa yang ditanam di situ tumbuhnya maksimal. Orang kalau bercocok tanam kan begitu. Pak Husen ada enggak? Pak Husen. Ah, PPL. Penyuluh. Saya pikir semua orang yang menanam apapun yang ditanam, ya, paling enggak minimalnya dua langkah ini yang harus ditempuh. Yang pertama mempersiapkan lahan, kan begitu ya. Mau nanam padi, jagung, ataupun cuma sebatang pohon alpukat di depan rumah, ya tetap harus buat tempat, siapkanlah lahan. Apalagi di tempat seperti saya sana di Lunda, tak kira apa doa ini gini. Apa gali baru 20 cm udah dapat batu putih, ya kan? Akhirnya bayar tetangga, mas, ono gawean apa? Bikin lubang di belakang rumah udah. Kurang berapa saat gini-gini? Akhirnya anu ya Pak Ustadz, botol maksimal, waktu wabeh nih misalnya. Iya kan? Harus digali-gali, apalagi nanam alpukat, nanam kelengkeng. Itu di belakang rumah gitu, saya minta tetangga bayar ya, bukan minta tok ya. Bayar, gak maksimal. Udah kita kasih ukuran segini, yomeng itu separuh nih. Jadi set, waktu set, gini, gak apa-apa. Nah itu namanya mempersiapkan lahan. Sehingga kita bisa masukin media, kita kasih pupuk. Kalau kemudian kita sirami, airnya gak kemana-mana, dia meresap. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tanqiyatuhu minad daghli, membersihkan lahan terutama dari rumput-rumput yang akan mengganggu, tanaman-tanaman liar. Daghl itu adalah tanaman-tanaman liar. Kata Ibnul Qayyim, "Famata lam yufarrighil mahal, lam yusadif ghaizar rahmati mahallan qabilan yanzilu fihi." Kalau dia tidak mempersiapkan lahan, sekalipun hujan turun, air itu lari. Maka di sawah itu dibuat, maksudnya, sawah itu dibuat apa? Biar airnya enggak lari. Galengan, nggih Mbah, nggih. Enggak ada padi kok. Sawah padi tanpa galengan tuh enggak ada. Semuanya pakai galengan. Itu fungsinya apa? Bukan cuma batas kan. Kalau batas enggak usah pakai galengan, kayak Italia cukup kok. Tapi kan tujuannya bukan cuma sebagai pembatas saja, tapi untuk menampung air. Jadi kata Ibnul Qayyim, percuma ingin menanam tapi tidak mempersiapkan lahan. Wa in farraghahu hatta asabahu ghaizur rahmati walakinnahu lam yunakkihi minadghli lam yakuni zar'u zar'an kamila. Kalaupun dia sudah menyiapkan lahan bisa menampung air hujan atau irigasi, tapi dia tidak membersihkan lahan itu dari rumput-rumputan liar, dari tumbuh-tumbuhan yang akan mengganggu dan menjadi hama. Lam yakuni zar'u zar'an kamila. Maka pertumbuhan dari apa yang kita tanam tidak akan maksimal, tidak akan sempurna. Kalau nanam padi, nyabuti rumput, namanya Mas ribut. Matun. Iya. Berapa kali kalau padi matun itu? Berapa? Kalau enggak dipatun? Pripun mali? Nek mboten dipatuni pripun? Hasilnya maksimal apa mboten? Mboten. Kula iki kertas e pas teng Lendang, sebelum di Lendang enggak tahu ya kayak gitu kok. Dulu waktu di Solo dan seterusnya enggak tahu saya matun, dawut segala macam enggak paham. Tapi setelah ngerti secara langsung jadi baca keterangan para ulama, oh iya benar juga ya. Jadi yang tanaman-tanaman liar, rumput-rumput itu ya memang harus dibersihkan. Bahkan sebelumnya kan gitu ya. Saya tahu rondap itu di Lendah aja. Orang nanam ya di rondap sih. Ya kan? Rumput-rumputnya segala macam dimatikan dulu, dibersihkan, dibakar, terus dikasih pupuk-pupuk dasar dan segala macam. Gitu Om Pras. Ya. Ahli anggur ini. Masih ditunggu di sana loh Mas Pras. Begitu. Jadi percuma kata Ibnul Qayyim, ada tempat wadah nanam tapi ternyata bisa nampung air, tapi ternyata rumput-rumput dan tanaman-tanaman liar itu tidak dibersihin. Ya berarti nanti hasilnya tidak maksimal. Bal rubbama, bahkan bisa jadi ghalabad daghlu ala zar'i. Bisa jadi tanaman liar itu mengalahkan, kalau contoh tadi padi, mungkin enggak? Mungkin. Betul ya Rashid? Gahwanya belum. Iya. Fakana al-hukmu lahu, sehingga akhirnya yang dalam tanda kutip ya, bahasanya apa, yang memanfaatkan itu semua bukan padinya, malah tanaman liarnya. Dia dipupuk sing gede ora parine, sing lemu sukete apa teki. Ini kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Jadi intinya kalau ingin bebas dari syahwat, menang, hati disiapkan dulu, ditata untuk menerima, sehingga bisa menerima ayat-ayat Allah, bisa menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menerima nasihat, gitu. Kemudian yang kotoran-kotoran di hati itu dihilangkan. At-tasi'a asyara, yang ke-19. An ya'lamal 'abdu anna Allah subhanahu khalaqahu li baqa'in la fana'a lahu. Dia harus ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dirinya untuk menempuh perjalanan menuju keabadian yang tidak ada lagi kehancuran di sana. Yang dimaksud adalah surga. Wali'izzin la dhulla ma'ahu. Allah ciptakan dia untuk menempuh perjalanan agar meraih kemuliaan. Tidak ada lagi kehinaan di sana. Wa amnin la khaufa fihi. Merasakan keamanan yang sempurna. Tidak ada secuil rasa takut pun di sana. Wa ghina'in la faqra ma'ahu. Kaya dan kaya sekaya-kayanya. Tidak lagi dia mengalami kefakiran. Waladzatin la alama ma'aha. Dan kelezatan sempurna. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Kalau di dunia, kita bisa merasakan lezat. Tapi sebelumnya harus bersakit-sakit dahulu. Iya. Kalaupun tidak bersakit-sakit dahulu, langsung mendapatkan sesuatu yang lezat, itu setelahnya masih ada akibat yang ditanggung. Kalau di surga, kelezatan di sana sempurna, tidak ada rasa sakit yang menyertai. Wa kamalin la naqsa fihi, dan kesempurnaan di sana tidak ada sedikit pun yang kurang. Al-ishrun, yang ke-20, yang terakhir. An la yaghtarral abdu bi'tiqadihi anna mujarradal ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsud. Wah, ini yang paling inti. Yang paling inti justru ini, poin yang ke-20. Apa itu? Jangan sampai kita sudah merasa cukup mengetahui 19 langkah di atas. Bahwa sekedar tahu saja itu masih belum cukup. Kalau cuma tahu tok, sebutkan 1, 2, 3 lancar. Terangkan 1, 2, 3 sampai 19 bisa. Tapi kalau sekedar tahu itu masih belum cukup. Bala Buddha an yudhifa ilaihi badlal juhdi fi isti'malihi. Tetapi dia harus sempurnakan itu dengan kemauan keras, perjuangan dan pengorbanan untuk menjalankan dan mempraktekkan 19 langkah di atas. Wastifraghil wus'i wa taqati fihi, dan berusaha semampu-mampunya, sekuat tenaga untuk melaksanakan. Wa milaku dzalika al-khuruju 'anil awa'id. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah keluar dari kebiasaan masa lalu. Ini kuncinya. Kalau ingin berhenti dari judi, tinggalkan kebiasaan itu. Pernah saya bahas judi online di sini kan? Atau minggu kemarin? Satu minggu ini saya jadi konsultan untuk yang judi online, paling enggak 3 perkara coba Mas. Paling enggak loh itu. Anak wah. Nek wong yen saya nek wong awam ki yo Dik. Mantuk-mantuk. Tapi kalau yang sudah ngaji ya geleng-geleng kepala. Ratusan juta bayangin. Ratusan juta hutang. Kenapa? Karena itu tadi. Udah ketagihan. Ketagihannya udah jelas-jelas. Udah jelas-jelas kalah dia kok. Jelas-jelas dikorbankan. Ya tetep melu. Dia mau nuntut siapa? Judinya judi online. Gak ada alamat jelasnya. Gak ada nomor kontaknya kok. Mau lapor polisi yo isin. Masa pak saya laporan pak. Kenapa? Saya ditipu. Ya sampai kenapa? Ikut judi online. Ya isin loh. Ya salahmu mas. Ya kita juga memproses gimana. Ada nomor kontaknya? Gak ada. Ininya? Gak ada. Ada bukti-buktinya? Gak ada. Jenisnya judi. Oh, di Indonesia yang namanya judi itu kena pasal kok. Pasal 3 berapa? 3 apa sih? 3 pasal 3 berapa pokoknya? 300 berapa? Ah, ini. sing tugas ning lapas pinter Pak? 303. Nah, 303. Tugas lapas mesti ngerti. Saya itu dulu pas zamannya Pak Nanang jadi Kapolres, Kapolres Kulon Progo. Itu kan dijadwal untuk ngisi taklim di tahanan Polres. Polres Kulon Progo ini seminggu sekali, dua minggu sekali. Sama Pak Nanang, Habibullah itu dibelikan bakmi segala macam. Dilebokke ning penjara Mas saya, Mas. Iya. Duduk sama tahanan-tahanan itu bermajelis gini. Yang polisinya di luar belakang di balik kerangkeng itu ya juga menggoni. Gitu. Kalau masuk keluar masuk tahanan lu udah cium tangan mesti. Mbok dingenek-ngenek itu tetap doyan. Soleh-soleh semua pokoknya. Nah, itu sama teman-teman di Polres itu dipesenin ustaz pokoknya sama apa? Orang jahat manapun itu masih bisa diharapkan. Kan saya berapa kali bilang besok kalau udah keluar dari penjara main lo di tempat saya gitu. Iya ya Pak Ustaz, iya Pak Ustaz. Betul enggak? Betul. Rame ya itu. Rindu enggak sama keluarga? Rindu. Terus dipeseni sama polisi dia. Yang penting aja sing pelaku judi Ustaz. Angel mandeke gitu pokoknya. Bola-bali apa namanya sing judinya sabung ayam gitu. Ini mayoritas kalau bukan narkoba judi. Yang apa kasus-kasus yang lain itu jarang sekali. Kayak itu. Judi, nauzubillah judi online itu. Ini mungkin baru kemarin atau yang lusa konsultasi lagi. Lah aku arep njuk kudu piye? Ini lagi butuh duit. Ya aku kan ngelihat duit kok ora iso. Mending nyarikan pinjaman uang untuk pembangunan banat ya. Endorse ini. Ini Pak Win. Oh ini nyarikan pinjaman uang untuk nutupi utang-utang nggak mau sih, nggak bisa, nggak mau. Nah itu tadi harus al khuruju anil awaid, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, udah putus. Fa innaha a'daul kamali wal falahi, karena itulah sesungguhnya musuh terbesar kita untuk meraih kesuksesan. Fala aflaha manistamarra ma'a awaidihi abadan, gak akan mungkin berhasil, gak akan mungkin sukses orang yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Wa yasta'inu 'alal khuruji minal awaidi bil harabi min mawanil fitnati wal bu'di anha ma amkana. Caranya supaya bisa meninggalkan kebiasaan, kan gitu pertanyaan selanjutnya. Ya memang betul kudu meninggalkan kebiasaan lama, tapi carane piye? Caranya satu, dengan lari sejauh-jauhnya, menghindar sejauh-jauhnya dari lokasi-lokasi yang akan mengajak dia dan menariknya untuk melakukan dan mengulangi masa lalu. Wal bu'di anha ma'amkanah, dan menjauh ma'amkanah itu semungkin-mungkinnya. Semungkin-mungkinnya itu maksudnya jauh-jauhnya. Kalau zaman sekarang bukan cuma tempat loh ya. Bukan cuma tempat. Misalkan wah, aku tak tinggalkan wae Indonesia pokoknya. Aku tak pindah ning Arab Saudi. Aku tak pindah ning Yaman. Lah awake pindah, handphone-nya masih. Ya percuma. Masih kontak-kontakan. Masih telepon-teleponan. Hey, beb. Dan wajahmu selalu datang dalam mimpiku. Waduh. Iki wah iki bet angel e. Jangan. Baik, jadi begitu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar dajjal menghindar. Ya. Itu kan di akhir zaman begitu ya, dajjal itu akan mendatangi semua tempat di bumi ini, tapi berusaha untuk menghindar sejauh-jauhnya, sak primpen-primpen yang mlebu gua, naik di atas gunung, naik di atas gunung, hidup di tengah hutan, hidup di tengah hutan. Yang penting hindari dan tinggalkan tempat-tempat yang memungkinkan untuk terjadinya apa namanya pengulangan masa lalu yang kelam. Famastu'ina 'ala takhallusi minasyarri bimithlil bu'di an asbabihi wa madhanihi. Tidak ada cara yang lebih ampuh dan lebih efektif untuk membebaskan diri dari kejahatan dan dosa bila dibandingkan langkah menjauh sejauh-jauhnya dari tempat dan sebab-sebab yang akan menariknya kembali. Wa hahuna latifatun lisyaitan. La yatakhallasu minha illa hadzikun. Di sini kita juga perlu tahu ada satu cara yang sering dilakukan setan untuk merangkap hamba supaya hamba tertangkap. La yatakhallasu minha illa hadzikun. Hanya orang cerdas yang mengerti ilmu dan pasti itu mendapatkan hidayah dari Allah yang bisa selamat dari jerat-jerat setan ini. Apa itu? Wahia an yuzhira lahu fi mawani syarri ba'du syai'in minal khairi. Ini kejahatan, sesuatu yang buruk terus ditampakkan, dikesankan baik. Covernya itu bagus, padahal itu cuma screen saver. Pas digoyang sedikit, aslinya metu. Ternyata jahat, ternyata itu buruk. Itu caranya setan. Itu caranya setan. Pertama, cuma tanya-tanya masalah agama. Ya kan? Ini mohon maaf, cuma kenalan di pasar, kenalan di mana, minta nomor teleponnya, akhirnya tanya, Mas, saya punya masalah begini, atau Pak Ustadz, saya ada problem, bisa bantu saya enggak? Niat awalnya itu hanya membantu, oh ya begini Bu, begini Mbak, begini, begini bule, begini bude, padahal bukan siapa-siapa dia. Akhirnya hubungan berkelanjutan. Awalnya pengen nulung, awalnya seperti itu. Ini yang dimaksud Ibnul Qayyim. Yang namanya keburukan itu tidak langsung serta-merta diperlihatkan sebagai sesuatu yang buruk, tapi diperindah dulu jadi sesuatu yang baik. Nah, niatin nulung. Niat saya bagus. Iya betul, tapi kan gak seperti itu. Wa yad'uhu ila tahsilihi. Kemudian diajak, dirayu. Fa idza qaruba minhu, kalau sudah mendekat, alqahu fi syabakah. Seret, ditangkap. Itu sama seperti orang mau nangkap ayam, nangkap burung. Kalau mulut burung gimana? Atau nangkap apapun itu mesti dibuat perangkap supaya yang mau ditangkap itu datang dikasih apa? Mas Amijan, dorone pengen tinggal siji Mas gunku Mas. Padahal udah 2 tahun lebih itu ya. Pas kemarin musim dingin itu pada mati Mas. Padahal dulu dari 2 jadi pernah 8 loh Mas. Saya ini meng garek siji. Kapan-kapan tambahi meneh Mas. Itu belinya sama Mas Nuri bareng sama Mas Nuri. Mas Amijan, Mas Nuri. Oh, siap. Oke. Sing duwe pasar katanya. Tinggal satu ya Mas Nuri. Goleki kanca itu. Kan begitu, mau nangkep apapun itu kan mesti buat perangkapnya dulu terus dilempar makan. Ketika burungnya mendekat, ayamnya tertarik, seret, kakinya masuk, cuk, tarik. Nangkap ikan juga sama. Cemplungi pelet, seret, seret, jaring. Mancing juga seperti itu, ya kan? Ya, B. Katanya ada dari apa sih? Oh, oke. Mancing sama juga. Semualah. Jadi perumpamaan atau permisalan yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini sangat tepat dan mudah dicerna dan dipahami. Ya begitulah setan. Setan itu menggoda manusia tidak langsung dengan sesuatu yang buruk, kelihatan buruk. Tapi dipoles, dipulas, supaya hamba itu tertarik. Kalau udah tertarik, susah dia lepas. Bisa lepas dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Itu 20 langkah ya, melengkapi 5 cara sebelumnya. Karena untuk memenangkan pertempuran ada 2 cara. 1, melemahkan musuh. 2, menguatkan pihak kita. Yang untuk melemahkan musuh ada 5 langkah, yang menguatkan pihak kita yang ingin menang ada 20 langkah. Berarti 25 langkah. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.